الله الرحمن الرحيم نبدأ أيها الإخوة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Qarib kita sampai di fasal yang baru, yaitu fi sunanis salati wa hayatiha. Setelah sebelumnya kita membahas tentang arkanus salat, yani sebelumnya kita membahas tentang rukun-rukun salat. Nah, di sini di pertemuan ini kita membahas tentang fasal sunnah-sunnah salat dan keadaan-keadaan salat. Ya, keadaan-keadaan salat mungkin ini yang kemarin dibahasakan Septian ataupun pertanyaan Septian bagai apa namanya kaifiahnya gitu ya. Ya, kaifiah begini, bagai apa cara berdiri, cara ininya dan sebagainya. Jadi di sini kita membahas tentang sunanus salah, ya, sunnah-sunnah yang ada di salat, wahai'atuha, ya, dan keadaan-keadaan di dalam salat. Ya, keadaan-keadaan bagi salat. Wassalatu sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani. Adapun sunnahnya salat sebelum masuk ke salat itu ada dua. Ya, jadi sunnah bagi salat sebelum masuk salat itu ada dua. Al-adhanu pertama, wa huwa lughatan al-i'lam. Dan secara bahasa adzan ini asli maknanya adalah pemberitahuan. Ya, i'lam. Memberi tahuan. Wa syar'an, sementara secara syariat yang dimaksud dengan adzan adalah dzikrun makhsusun lil i'lami bidukhuli waqti salatin mafrudatin. Yakni zikir-zikir tertentu untuk memperingatkan ataupun untuk memberitahukan masuknya waktu salat wajib. Ya, inilah guna adzan. Ya, di sini dikatakan begitu ya. Jadi adzan itu gunanya secara syariat maknanya adalah dzikrun makhsusun, zikir tertentu, lil i'lami bidukhuli waqti salatin mafrudatin. Zikir tertentu untuk apa? Untuk memberitahukan bahwa masuknya waktu salat wajib. Nah, sekali lagi saya ingatkan, ini merupakan sunanul adzan di dalam kitab. Ya, di dalam kitab dikatakan bahwa adzan min sunanis salah, termasuk sunnah-sunnahnya salat. Adapun kalau rukun-rukunnya salat kemarin sudah kita bahas. Dan adzan secara bahasa memberitahukan, secara istilah sebuah zikir tertentu, ya, sebuah zikir tertentu yang gunanya untuk memberitahukan masuknya waktu salat wajib. Itulah definisi adzan secara syariat. Wa alfadhuhu mathna illa takbira awwalahu fa arba'un. Ini kayaknya penting juga ya, tanya ini. Ya, siapa yang mau saya tanya? Mas Septian. Ini awwalahunya kenapa nasab ini? Wa alfadhuhu mathna illa takbira awwalahu fa arba'un. Na'at dari takbir. At-takbir. Takbir yang pertama. Na'at. Benar ini Bang Usup, na'at. Awalahu. Iya, kenapa nasab? Wa alfadhuhu mathna illa at-takbir awwalahu, atau salah ini awwalahu? Mas Santo, gimana Mas Santo? وألفاظه مثنى إلا التكبيرة أوله فأربع. تمييز تمييز التكبير. التكبير pada awalnya. تكبير yang awalnya. طيب. Ya, benar. Ustaz Usman, gimana nih Ustaz Usman? Awalahu atau awaluhu? Yang awalnya. Takbir yang awalnya gitu. Kecuali pada awalnya. Iya. Setelah awal, yang awal. Padahal terjemahan Mas Ridwan udah bagus sekali ya. Baik. Jadi karena kata Mas Ridwan maknanya adalah pada awalnya, berarti ini adalah maf'ul fi. Pada. Ya, baik. Jadi ini adalah maf'ul fi. Iya, dzaraf. Ya. Di awal itu dzaraf. Bukan. Maf'ul fi kan enggak harus berupa kata dzaraf ya. Jadi ada shighah. Jadi antum perlu bedakan ada shighah isim makan, ada shighah isim zaman, kemudian ada yang namanya status. Ya, status dzaraf, ada yang namanya shighah isim dzaraf gitu loh. Jadi sama kayak fa'il dengan isim fa'il. Ada fa'il itu status, ada isim fa'il itu shighah. Ada dzaraf itu status, ada isim dzaraf itu shighah. Kan ini awalnya isim maf'ul fi. Iya. Atau nama lainnya dzaraf. Ya, dan demikian. Gimana? Jadi kalau harus ada dua pikiran. Jadi dalam kasus ini pikirnya mana sih, enggak ada maf'ul fi? Bukan maf'ul fi. Iya, maf'ul fi. Iya, maf'ul fi. Maksud Ustaz maf'ul fi itu kan kalau kita baca kan di apa namanya di matan Jurumiyah ya, kalau enggak salah saya, di matan Jurumiyah itu dikatakan bahwa maf'ul fi itu adalah apa namanya isim yang menerangkan keadaan dari sebuah fiil kan gitu ya, kalau nggak salah begitu ya singkatnya, saya lupa bahasa Arabnya. Nah jadi tidak salah ketika Salman mengatakan mana fiilnya kan gitu, mana fiil dari awalahu ya kan gitu ya. Baik, maka di sini ya kita hanya bisa bilang bahwa awalahu merupakan maf'ul fi dari at-takbir yang beramalan seperti amalan fiilnya ya, kira-kira demikian. Iya, isim masdar. Ya, melakukan takbir, melakukan Allahu Akbar. Ya, takbir mengucapkan Allahu Akbar pada awalnya. Nah, demikian. Jadi pada awalnya maksudnya pada awal menerangkan tentang pengucapan Allahu Akbar. Nah, begitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Isim masdar kan yang dalam mulakhas kita katakan. Ini masdar yang tidak dipanggil. Oh enggak, masdar dapat beramalan seperti amalan fiilnya, bukan harus menghendaki fa'il. Ya, bahkan isim masdar bisa menghendaki maf'ulun bi, enggak harus fa'il. Jadi di sana hanya dikatakan bahwa isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul itu bisa beramalan seperti amalan fiilnya. Apa yang bisa dihasilkan fiilnya, maka dapat dihasilkan ketiga shighah tersebut. Dan demikian. Wallahu a'lam. Hah? Lain lagi, asmaul afal beda lagi ya. Ya, beda lagi dengan asmaul afal. Asmaul afal itu isim-isim mabni. Demikian. Ya, kira-kira begitu. Jadi itulah amil bagi bagi awalah ya. Amil bagi awalah adalah at-takbir. Itulah amilnya. Ya, jadi pertanyaan bagus itu ya. Mana amilnya? Mana amil bagi maf'ul fihnya kan gitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya, wa alfadhuhu mathna illa at-takbir awwalahu fa arba'un. Nah kemudian Syarih di sini mengatakan bahwa lafaz untuk adzan ini, ya lafaz untuk adzan ini dua-dua, sebagaimana yang kita dengar selama ini ya, lafaznya dua-dua kecuali takbir yang di awal, ya kecuali takbir pada awalnya, maka lafaznya empat, fa'arba'un, ya, maka lafaznya empat. Wa illa tauhid, dan juga kecuali at tauhid, maksudnya kalimat tauhid ya, yang di ada akhirahu, yang ada di akhirnya. Ya, fawahidun, iya. Ya, fawahidun, maka lafaznya cuma satu. Jadi intinya zikir adzan itu lafaznya dua-dua kecuali takbir pada pertama, maka itu lafaznya empat, dan kecuali kalimat tauhid yang pada apa yang ada di akhir, akhir adzan, maka lafaznya cuma satu. Nah, demikian. Terjemahannya Pak Ali yang pertama satu. Gimana? Fa'aluhu matna illa takbiro awalahu. Iya. Maka lafaznya, maka lafaz-lafaz adzan itu, ya fa'alfadhuhu ha kembali ke al-adzan, fa'alfa wa alfadhul adzan matna. Lafaz adzan, lafaz-lafaz adzan itu dua-dua. Matna dua-dua illa takbir, kecuali untuk takbir. Awalahu di awalnya. Iya. Illa takbir awalahu, kecuali takbir di awal. Nah, kecuali takbir di awal. Fa'arbaun, maka lafaznya empat. Maka lafaznya empat, bukan dua. Wa illa, dan kecuali at-tauhid. Ya, kalimat tauhid. Ya, kecuali kalimat tauhid. Akhirahu, yang di akhir itu, yang di akhir adzan. Fawahid, maka lafaznya cuma satu. Arbaun. Sebagai khabar dari mubtada yang dibuang. Ya, demikian. Hah? Fawahidun. Iya, fawahidun. Nah, wahid juga sebagai khabar dari mubtada yang dibuang. Iya, fa'al falafdhuhu arbaun atau fa'al fa'dhuhu arbaun. Ya, demikian. Mubtada'nya yang dibuang. Fa'al fa'dhuhu wahid, falafdhuhu wahidun. Ya, falafdhuhu wahidun. Maka lafaznya satu. Kok bisa dibuang? Dalla 'alaihi dalil. Ya, itu alasannya. Baik, ha? Ya, karena kan dari awal sudah ya, sudah ada penunjuk untuk yang menunjukkan atas pembuangan si mubtada, yaitu wa alfadhuhu matna, karena memang kita menceritakan tentang masalah lafaz adzan. Fa arba, berarti maksudnya adalah fa alfadhuhu arba, kan begitu, kan begitu. Wallahu alam. Ya, jelas ya ikhwah. Ada yang mau ditanya lagi? Baik, kalau enggak kita lanjutkan wal iqamatu, dan yang kedua, iqamah. Jadi kena tadi di atas kan kita katakan bahwa sunanus shalah qabla ad-dukhul, ya. Sunanus shalah qabla ad-dukhul itu ada dua, pertama adzan, kedua iqamah. Ini termasuk sunanus shalah. Ya, bukan rukun ya. Rukun kemarin sudah kita bahas. Jadi ini termasuk sunanus shalah, adzan sama iqamah. Wa hiya masdaru aqama, dan iqamah ini adalah masdar dari aqama. Aqama itu merupakan bentuk mazid daripada qama. Qama adalah apa bahasa yang disebut qama? Berdiri. Iya, berdiri. Berarti aqama adalah mendirikan. Iya, mendirikan. Iya, ataupun menegakkan. Menegakkan. Jadi iqama itu berarti bahasa isinya? Ya, menegakkan. Penegakan. Iya, itu dia, masyaallah. Ya, karena kan masdar aqama katanya kan gitu ya. Aqama menegakkan, berarti iqama penegakan. Ya, intinya iqama itu adalah masdarnya aqama. Aqama menegakkan, berarti iqama penegakan. Itulah asli makna daripada iqama. Tsumma summiya biha adz-dzikrul makhsus li'annahu yuqimu ila sholati. Terus kenapa itu dibilang iqamah itu yang zikir-zikir tertentu tersebut, ya. Kemudian kenapa zikir-zikir tertentu itu dinamakan dengan iqamah? Li'annahu yuqimu ila sholati. Karena memang zikir-zikir tersebut itu bertujuan untuk mendirikan ataupun menegakkan salat. Itulah kenapa dibilang iqamah. Nah, begitu. Jadi ya memang iqamah secara apa namanya, makna aslinya adalah ya masdar daripada iqamah, ya berarti penegakan, kan. Dan kemudian kenapa dinamakan dengan penegakan zikir-zikir tersebut? Ya karena dia menegakkan salat, ya karena dia menegakkan ataupun hendak melaksanakan salat, ya. Nah, demikian. Wa inna ma yusra'u kullun minal adhani wal iqamati lil maktubati. Di sini pakai innama, ya. Kan ya, pakai innama. Jadi soalnya di sini ya yang ngomong buku, ya. Di mana buku bilang wa inna ma yusra'u kullun minal adhani wal iqamati lil maktubati. Jadi iqamah dan adzan itu hanya disyariatkan untuk salat wajib. Ya, wallahu alam, tentang permasalahan lain ya saya enggak mau bahas dulu, ya. Yang jelas di buku ini, ya, yang buku yang ngomong, ya. Buku Syafi'iyah. Baik. Wa amma ghairuha fayunada laha as-salatu jami'ah. Adapun untuk misalkan dia bukan salat maktubah, bukan salat wajib, maka di dalam menyerunya itu dengan mengatakan as-salatu jami'ah. Ya, misal mungkin salat kasuf atau salat jenazah, kan gitu ya. As-salatu jami'ah. Itu penyeruannya demikian. Jadi fayunada laha as-salatu jami'ah. Tapi kalau misalkan salatnya itu salat maktubah, salat wajib, maka seruannya dengan iqamah, dengan adzan dan iqamah. Dan bahkan di sini dikatakan wa innamayushra'u kullun minal adzani wal iqamati lil maktubati. Wallahu a'lam bishawab. Wa amma ghayruha fayunada laha as-salatu jami'ah. Jadi adapun selain dari salat maktubah, misal salat kasuf dan sebagainya, maka itu apa namanya? Pemberitahuannya dengan mengatakan as-salatu jami'ah. Baik. Tidak harus. Iya benar. Orang-orang yang di rumah. Betul. Datang salat jami'ah ini. Bisa juga untuk orang yang belum berbaris. Jadi dengan kita mengatakan as-salatu jami'ah lil mayyit, maka ya seperti di Arab itu begitu ya. Betul, iya. As-salatu jami'ah lil mayyit begitu. Ya seperti di Arab begitu. Jadi berdatanganlah orang, maksudnya gini, dia ngasih tahu bahwa ada salat jenazah nih, kan gitu ya. Jadi yang dengar bakal datang begitu. Jami'ah dibaca jami'atan. Jami'atun. Ya, as-salatu jami'atun. Ini mubtada' khabar. Iya, karena memang salatnya yang jami'ah. Oh, ini dibaca as-salata jami'atan dikarenakan maf'ulun bi dari yunada. Iya, maf'ulun bi dari yunada. Namun kalau misalkan as-salatu jami'ah yang sebagai hikayah, maka bacaannya as-salatu jami'atun. Makanya di situ ada dua harakat ya. Jadi kalau kita baca as-salata jami'atan itu hikayah bagi itu maf'ulun bi bagi fayunada laha wallahu a'lam. Azan ini kan juga untuk waktu untuk sholat. Bagaimana perasaan anda sudah lewat waktu itu seperti ada pengajian, lewat misal 20 menit daripada waktu yang sudah masuk. Apakah itu untuk azan lagi? Terjadi perselisihan lagi. Ya, terjadi yang pernah saya tahu terjadi perselisihan di antara mereka mengatakan. Ada yang ya enggak usah lagi adzan, tinggal iqamah saja, ada pula yang menyatakan tetap disunnahkan adzan. Wallahu a'lam. Begitu. Yang berusaha iqamah ini kan syarat untuk melaksanakan segera salat. Iya, ya inilah yuqimus ila shalah. Bagaimana keadaan iqamah itu sendiri artinya bagaimana keadaan makmum? Apakah betul baris itu baru iqamah atau dengan posisi masing-masing iqamah baru datang barisan? Tidak ada keharusan bagi keduanya. Wallahu a'lam. Ya. Itu malah justru iqamah itu ditegakkan setelah si imam memerintahkan kan. Aqimish shalah kata imam, ya, tegakkan salat ataupun dirikan salat. Nah, pada saat itu si muqimish shalah ya, yang beriqamat, yang melakukan iqamat, dia pun beriqamat dan pada saat itulah baru ya'tadilu was istawu wa'tadilu kan gitu ya. Jadi susun dan sejajarkan. Susun shaf dan sejajarkan. Jadi tidak ada keharusan harus disusun terlebih dahulu, tapi saat kita susun terlebih dahulu baru dilaksanakan iqamah juga enggak ada permasalahan. Wallahu a'lam bishawab. Ya karena enggak ada ketentuan secara shari' tentang hal itu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, jadi ya mau disusun terlebih dahulu ya, baru iqamah atau ya iqamah kemudian barulah si imam menyatakan istau ya tadi lu susun kalianlah shaf kalian kemudian sejajarkan ya, itu kan bahagian dari merintahin, karena kan kadang-kadang masih ada yang berkegiatan, maka si imam pun harus menunggu ya, karena kan seperti yang diterangkan kemarin ya, jadi menunggu, oh enggak, di sini belum kita bahas ya, belum ada kita bahas, jadi imam mesti menyarankan makmum untuk apa namanya, menyusun shofnya. Nah setelah tersusun shofnya, barulah dia mulai takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Jadi sudah tenang shofnya, barulah takbiratul ihram. Ya kadang langsung aja ya, ini awak mesti nyusun-nyusun dan langsung aja, karena kan kita kan pengen berbarangan juga sama imam tuh takbirnya kan. Baik. Kemudian wasunanuha ba'da dukhuli fiha syai'an. Adapun ya tadi yang kita bahas itu sunnah salat sebelum masuk. Adapun ini sunnah salat setelah sunnah salat di dalam salat ya. Jadi ba'da dukhuli fiha. Jadi sunnah salat setelah masuk ke dalam salat. Kalau tadi sebelum masuk ke dalam salat. Nah, ini setelah masuk ke dalam salat. Nah, apa sunnah-sunnah sholat yang ada di dalam sholat? Sunnah-sunnah sholat yang ada di dalam sholat itu ada dua. Yang pertama, at-tashahudul awwalu, tashahud awal. Ya, ini bukan rukun berarti ya, tashahud awal. Iya, sunnah sholat. Iya, tashahud awal. Iya, saya kaget tadi. At-tashahudul awal, ya, baru tahu ya. Baik, masyaallah. Iya, sunnah sholat. Jadi karena memang baru teringat, saya juga baru teringat kemarin kita baru bahas tasyahud satu yang akhir doang. Ya. Saya nggak nyadar kemarin kalau kita nggak ngebahas soal tasyahud awal waktu di arkanus sholat. Ya ternyata tasyahud awal memang bukan masuk ke kategori arkanus sholat, tapi masuk ke sunanus sholat. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini kata buku ya. Baik, yang kedua, itu yang pertama at-tasyahudul awal, lalu yang kedua wal qunutu fis subhi. Ya, ini min sunnahis shalah. Ya, jadi kalaupun enggak dikerjain juga berarti kan enggak sampai enggak sah salat subuhnya ya. Baik, demikian. Ini di pandangan mazhab sekalipun gitu ya. Apalagi kalau yang beranggapan bahwa qunut subuh termasuk la aslalaha, ya, tidak ada dasar, demikian. Wallahu a'lam. Rukun. Berarti dia menganggap rukun, sementara mazhab saja tidak menganggap rukun. Kan begitu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Nah. Kalau seandainya imam qunut, kita sebagai imam itu apakah keluar dari nah, ini saya enggak tahu ya apakah terjadi perselisihan atau tidak, tapi kalau dari kalangan ulama yang saya dapati mereka semuanya nyuruh ngikutin. Saya belum tahu ulama yang bilang enggak ikuti. Iya. Yeah. Ya gitu lah ya. Jadi makanya saya enggak berani ngomong ya apakah itu termasuk ikhtilaf, termasuk khilaf ataukah tidak. Saya enggak tahu. Cuma yang jelasnya yang kita dapatkan dari guru-guru kita ya memang enggak perlu diikuti kan gitu. Namun justru kalau yang saya dapat dari ulama kibar ya saya belum dapati dari mereka yang bilang jangan diikuti, malah justru mereka bilang harus ikuti. Wallahu a'lam. Ya, coba antum teliti dan kaji lagi ya. Semisal Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan, termasuk bahkan Syekh Albani. Iya, nyuruh ikuti imam. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, jadi enggak tahu ya, coba dikaji ulang lah ya. Saya juga enggak tahu ya, atau mungkin antum bisa bertanya langsung ke mereka dasar tidak boleh diikuti walau si imam tetap kunut begitu ya. Wallahu a'lam. Ustaz Kiranda juga udah ada ngomong kan ya, terkait hal itu ya. Iya. Demikian. Iya, bahkan dia bilang dia setiap hari kunut katanya. Ya, demikian. Baik. Nah, tapi sekali lagi saya ingatkan wal qunutu fi subhi min sunanis salati. Baik. Jadi maksudnya sebenarnya kita enggak perlu berantem dalam hal ini ya, baik orang Syafi'iyah terhadap orang Salafi ataupun orang Salafi terhadap orang Syafi'iyah kan gitu. Ya karena memang di Syafi'iyah pun qunut hanya sunan kan gitu ya. Laisa min arkan, wallahu a'lam. Ya legowo lah ini. Belajar akan mengenal perbedaan. Kan gitu. Memang gitu ya, belajar agar mengenal perbedaan, kemudian bijaksana agar terjadi ikhwah, kan gitu. Baik, demikian. Wallahu a'lam. Ai fi i'tidal ar-rak'ati ats-tsaniyati minhu. Ya maksudnya ini keterangan untuk al-qunut ya, keterangan untuk qunut di mana qunut itu dilakukan pada i'tidal rakaat yang kedua dari salat subuh tersebut, minhu minas subhi. Wa huwa lughatan, sementara qunut itu secara bahasa itu maknanya doa. Adapun secara syariat zikrun makhsusun, zikir tertentu, wa huwa, dan zikir tertentu tersebut adalah Allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita ila akhirih. Dan di sini diberikan catatan di buku saya ila akhirih itu maksudnya sampai ke wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma a'taita wa qini sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayka wa innahu la yadhillu min al wa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu 'ala ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, itulah dia lengkap dari doa qunut. Nah, demikian. Ya, maknanya juga cukup bagus ya. Ya kira-kira kalau di bahasa Indonesiain, Allahumma ya Allah, ihdini fi man hadaita, tunjukilah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, wa'afini fi man afaita, kemudian maafkanlah aku ya sebagaimana orang-orang yang telah Engkau maafkan, kemudian tawallani kama tawallaita, jadikanlah aku seorang wali ya, ataupun ya bermuamalah ya gitulah ya, jadikanlah aku seorang wali sebagaimana orang-orang yang telah Engkau jadikan wali, wa barik li fi ma ataita, kemudian berkahilah apa-apa yang Engkau berikan untukku ya, jadi supaya apa-apa yang Allah berikan kepada kita itu diberkahi untuk kita, wa qini syarra ma qadaita, kemudian jauhilah aku dari kejelekan apa yang Engkau tetapkan ya, jauhilah aku dari kejelekan apa yang telah Engkau tetapkan. Tapi di sini kita bukan sedang merintahi Allah ya. Oleh karena itu di sini dilanjutkan dengan ungkapan fa innaka, dilanjutkan dengan zikir fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Maka sesungguhnya ya Allah, engkaulah penetap, bukan justru engkau yang ditetapkan, gitu ya. Wa la yuqda alaika. Jadi maksudnya di sini kita bukan sedang memberi ketetapan untuk Allah, ya jauhkanlah aku dari keburukan yang telah engkau tetapkan. Ini doa, ya kan gitu. Baik. Jadi makanya setelahnya diiringi dengan zikir fa innaka taqdi wa la yuqda alaika. Maka sesungguhnya engkau adalah yang menetapkan wa la yuqda alaika, dan bukan pula engkau ditetapkan gitu ya. Nah demikian. Wa innaha wa innahu la yadhillu man walaita, dan tidak tercela gitu ya. Wa innahu la yadhillu man walaita, dan sesungguhnya tidak tercela orang yang engkau apa, orang yang menjadi walimu. Ya begitu ya. Wa la ya'izzu man 'adaita, dan tidaklah mulia orang yang memusuhimu gitu ya. 'Adaita. Tabarakta rabbana wa ta'alaita. Ya maha apa namanya? Ya maha mulia ya, maha mulia engkau Tuhan kami, wa ta'alaita, dan maha tinggi. Wa zada ba'dul ulama, sebagian ulama ada menambahkan falakal hamdu 'ala ma qadaita, maka segala puji untukmu atas ketetapanmu. Astaghfiruka wa atubu ilaika, aku cuma bisa memohon ampun dan bertobat kepadamu. Jadi ya pokoknya kita tetap memuji atas ketetapan Allah. Ya ketetapan ya, baik itu qada baik maupun qada buruk kan. Ya kita cuma bisa apa? Astaghfiruka, ya aku memohon ampun kepadamu, wa atubu ilaika, dan bertobat kepadamu. Demikian. Ya? Oh, biasanya ada. Di sini cuma begitu nih. Oh ya, ada lagi ya? Oh, wallahu a'lam ya. Di sini cuma dicantumkan itu doang ya. Enggak tahu kalau itu. Baik. Kita lanjutkan wal mana tadi? Sampai. Oh ya, wal qunutu fi akhiril witri ya. Jadi ini cerita ya, sunnah selanjutnya, cerita tentang qunut ya. Jadi seakan-akan kesannya lebih dari dua, tapi sebenarnya bukan lebih dari dua ya. Jadi tasyahud awal sama qunut. Cuma qunut ini ada qunut di subuh. Kan gitu ya, ada kunut di subuh, ada kunut di akhir witir, ya, ada kunut di akhir witir di pertengahan kedua dari bulan Ramadan, ya, fi akhiril witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan, jadi di pertengahan kedua akhir di pertengahan kedua bulan Ramadan. Nah demikian, ya 15 hari kedua ya, ya 15 hari kedua. Baik. Nah jadi kunutnya yang terbagi kepada dua, namun sunnahnya tetap dua ya, tasyahud awal sama kunut, cuma kunutnya terbagi kepada dua, kunut di subuh sama kunut di witir 15 hari bulan Ramadan, apa 15 hari kedua bulan Ramadan gitu ya. Baik, demikian ya. Di witir selain Ramadan nggak ada, ini aja ya, ini saja dikatakan di sini. Jadi kunut subuh sama kunut di witir pertengahan kedua dari bulan Ramadan. Wahwa kaqunutis subhil mutaqaddimi fi mahallihi wa lafdhihi, dan tentang kunut di akhir witir pada pertengahan kedua bulan Ramadan ini sama seperti kunut subuh, sama seperti kunut subuh yang telah lalu ya, ataupun yang sebelumnya kita sebutkan, baik permasalahan tempatnya maupun lafaznya sama. Ya, baik permasalahan tempatnya maupun lafaznya. Maksudnya berarti di rakaat apa namanya, di mana tadi diterangkan? I'tidal di rakaat tsaniyah. Ya, di i'tidal ya. Berarti tempatnya di i'tidal. Nah, demikian. Sebelum rukuk. Iya, sebelum rukuk berarti. Ya, di i'tidal sebelum rukuk. Iya, fi i'tidal rakaat. Ya, di i'tidalnya rakaat. Iya, lah sebelum rukuk lah. Kok setelah ruku? Ya, setelah ruku, kok sebelum ruku? Sebelum sujud maksudnya. Ya, sebelum sujud. Jadi di i'tidal yaitu sebelum sujud ya. Sebelum ruku. Iya, kalau sebelum ruku benar. Iya, ada juga yang berpandangan sebelum ruku ya. Namun kalau di buku dia berpandangan setelah ruku. Ya, ataupun di i'tidal. Siap baca surah. Nah, demikian. Sebelum saya baca surat, ada di video. Baik. Wala tata'ayyanu kalimatul qunutis sabiqatu. Dan tidak ada keharusan kalimat kunutnya itu seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Falau qanata bi ayatin, andaikan dia berkunut dengan sebuah ayat, tatadammanu du'a, yang mengandung makna doa, yang mengandung permohonan, wa qasadal kunut, dan dia meniatkan ataupun bertujuan untuk kunut, hasalat sunnatul kunut, maka dia dapatkan sunnah kunut. Nah demikian ya, tercapai sunnah kunutnya ya, hasalat sunnatul kunut. Jadi enggak ya, harus ya, jadi wala tata'ayyan, tidak harus ya, tidak mesti lafaz yang tadi itu Allahumma ya Allahumma hadini fi man hadait dan seterusnya ya, tidak mesti lafaz tersebut. Andaikan dia pakai ayat yang ayat tersebut ya, dengan ketentuan ayatnya mengandung doa ya. Nah ini jadi masalah, antum enggak tahu mana ayat yang mengandung doa, mana yang tidak kan gitu. Jadi ya pakai yang ada aja kan gitu. Baik, tapi kalau memang kita tahu bahwa ayat tersebut mengandung doa, ya mungkin antum melihat terjemahan dulu kan gitu. Ya, maka wa qasadal kunut, dan bertujuan bahwa bacaan kita terhadap ayat tersebut adalah untuk tujuan kunut, hasarat sunnatul kunut, maka dia dapatkan sunnah kunut tersebut. Wa hayatuha, nah ini masuk ke poin kedua ya. Ya ini hayatus shalah. Karena kan tadi fasal kita adalah fasal sunanus shalah sama hayatus shalah. Ya. Nah ini kita bahas poin yang keduanya. Wa hayatuha ay wa hayatus shalah wa arada bi hayatiha ma laisa ruknan fiha wala ba'dan yujbaru bi sujudis sahwi 15 khaslatan. Dan jadi maksudkan dengan keadaan salat, keadaan-keadaan salat di sini adalah ya, yang dimaksud dengan keadaan-keadaan salat di sini adalah sesuatu yang bukan rukun. Sesuatu yang bukan rukun di dalam salat. Dan juga bukan bahagian yang memaksa kita untuk sujud sahwi. Jadi sesuatu yang bukan rukun di dalam salat dan bukan pula bahagian yang membuat ataupun mengharuskan kita sujud sahwi, kalau kita lupa maksudnya ya, terhadap perkara atau hayat-hayat ini, terhadap keadaan-keadaan yang akan kita bahas ini. Nah keadaan-keadaan yang akan kita bahas ini berjumlah 15 macam, 15 perkara khoslatan ya. Ada 15 perkara, jadi yang mana 15 ini adalah bukan rukun sholat sehingga dinamakan dengan hayatus sholat ya, keadaan atau ya pokoknya istilahnya hayatus sholat. Di mana hayah ini bukan rukun salat, bukan juga bahagian yang membuat kita harus sujud sahwi. Nah, apa saja ke 15 macam tersebut? Pertama, raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihrami. Mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram. Ini hayah yang pertama. Ya, hayah salat yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yang mana kalau kita lupa mengangkat tangan, maka enggak perlu sujud sahwi. Begitu. Ila hadwi mankibaihi, sampai sejajar apa nih, apa namanya, bahu ya, bahu taib ya, kedua bahunya ya, sampai sejajar ke kedua bahunya. Jadi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram sampai sejajar ke kedua bahunya. Wa raf'ul yadaini 'inda ruku'i, ha, jajar bahu, jari ini ke bahu. Baik. Di sini tidak diterangkan apakah jari, seperti nanti diterangkan soal masalah perkara lain di mana di situ diterangin soal jarinya begini, jarinya. Nah, di sini tidak ada keterangan tentang masalah sejajarnya itu seperti apa. Yang sehingga saya enggak berani menetapkannya. Atau mungkin di buku lain ada diterangkan bentuk sejajarnya seperti apa. Tapi kalau kita hanya mengambil teks yang ada di buku, maka mau dia cara sejajarnya begini, mau cara sejajarnya begini, maka kita enggak bisa nyalahin. Karena tidak adanya tekstual yang menerangkan bentuk kesejajarannya itu seperti apa. Ya, kecuali nanti mungkin ada di buku lain. Ya, namun kalau kita hanya berpatok pada teks yang ada di buku ini, maka andaikan dia bentuk kesejajarannya begini, ya, di samping atau di depannya, ya, kan gitu, maka tidak ada permasalahan. Ya, yang jelas jangan begini, karena ini udah nggak sejajar namanya ya. Ini udah nggak dihitung sejajar. Atau begini ya. Ya kan begitu ya. Ya kan suka begini ya. Ya. Ya, itu udah enggak hitung sejajar ya. Jadi adapun kalau yang sejajarnya begini atau yang begini di depannya, ya saya pikir ini masih masuk kategori kesejajaran dengan apa? Bersejajar dengan kedua bahunya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi tidak ada diterangkan ya apakah ujung jari jemarinya itu yang dimaksudkan atau gimana gitu ya. tidak ada keterangan. Beda nanti kalau masalah lain, lain justru ada keterangannya. Ya wallahu alam. Nanti coba kita baca di buku-buku yang lain atau pas saat kita masuk ke buku yang lain barangkali ada keterangan tambahan terkait hadwi mangkibaihi ini. Ya, kesejajaran dengan kedua bahu ini. Ya, demikian. Ya. Di bawah kuping. Iya, benar lah. Kan ya, memang bahu di bawah kuping. Tangan ke atas. Kemudian di bawah kuping. Iya, karena memang bahu di bawah kuping. Iya. Posisinya pas ini. Berarti jari jemari melewati bahu, gitu ya, maksudnya ya. Ya, berarti jari jemari melewati bahu. Wallahu alam. Ya, bisa juga di, karena itu masih kategori sejajar ya. Iya, masih kategori sejajar. Ya, apa? Itulah makanya di sini terjadi perbedaan memang ya. Ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sejajar itu adalah dengan melewatkan jari jemari atau jari jemari pas di bawah daun telinga. Ya, ada yang menyatakan bahwa jari jemari itu pas rata dengan kedua bahu, ya, mangkibai. Demikian. Ya, memang terjadi perselisihan. Namun kalau saya sendiri berdasarkan teks yang umum ini, ya udahlah yang mana enggak bisa kita salahin. Yang manapun itu enggak bisa kita salahin. Baik yang dia berada di apa namanya tuh? Yang di sini kan gitu ya, ataupun yang berada di sini. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau yang begini jelas itu enggak bisa kita bilang sejajar ya. Ya kan gitu ya. Atau yang begini ya. Itu udah enggak itu udah enggak sejajar gitu. Ya, itulah itu dah. Adapun kalau masalah salah atau tidaknya dalam menyalahkan kita harus di atas ilmu juga. Ya, saya ingatkan, ya itulah yang bisa saya nasihatkan untuk kita bersama untuk menyalahkan antum pun harus berada di atas ilmu. Sesuatu yang antum pegang pun harus berada di atas ya, rujukan. Jadi sesuatu yang kita pegang, sesuatu yang kita amalkan juga harus berada di atas rujukan. Sesuatu yang ingin kita salahkan juga harus antum berada di atas ilmunya. Jika tidak diam aja atas permasalahan tersebut. Ya udah kita pegang aja, kita amalin apa yang kita dapat tanpa harus sibuk dengan permasalahan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, demikian. Ya, silakan antum sampaikan yang antum yakini, antum ajak dia kepada yang antum yakini, tapi kalau ternyata dia bisa mengeluarkan hujah atas apa yang dia lakukan, ya pada saat itu kita harus legowo kan gitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian, ikhwah. Mana tadi ya? Oh ya. Kemudian waraf'ul yadain 'inda ruku'i dan juga kita melakukan permasalahan mengangkat tangan tadi dan keadaannya juga sama ya. Ila hadwi mangkibaihi ya keadaannya juga sama yaitu nyampe hingga sejajar dengan kedua bahunya. Nah, ini juga dilakukan pada saat ruku'. Ya waraf'il yadaini 'inda ruku'i. Jadi dilakukan pada saat ruku' juga dilakukan pada saat berdiri dari ruku'. Ya wa 'inda raf'i minhu. Ya, berdiri dari ruku wa wat'il yamini 'ala shimali wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa surrati dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ya, jadi jangan pula dibalik ya jadi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya wa yakunani dan keduanya itu berada ya maksudnya kedua tangannya tadi berada di bawah dada di atas pusar ya, ini di buku ya ini di buku. Adapun di buku yang lain barangkali ada yang begini di atas dada ya sampai seperti ini. Nah, wallahu alam itu yang jelasnya selama antum punya rujukannya ya silakan amalkan. Ya. Nah demikian. Iya di bawah dada di atas pusar. Jadi di sini ya juga bukan di pusar. Kalau Hambali di pusar. Hambali di bawah pusar atau di pusar? Hambali di pusar ya. Iya di pusar kalau salah saya. Iya benar. Iya kalau Hambali. Ya, memang ada. Iya ada. Iya. Yang jelasnya kalau antum mau menyalahkan itu seperti tadi saya ingatkan ya. Kalau kita mau menyalahkan salahkanlah di atas ilmu. Seperti yang kita katakan tadi bahwa ini bahkan di Syafi'iyah ini hanya sunnah sholat ya, kan gitu ya. Hanya hayah ya. Hayatus sholat kan gitu. Bukan rukun juga. Ini enggak salah itu enggak salah sunnah. Iya, tapi memang karena memang ini hanya sunanus sholat ya, bukan apa, hanya hayah, bukan ruknus sholat. Jadi, kita nggak takbir pun nggak, di samping kita kan maksudnya nggak angkat tangan tuh. Nggak angkat tangan tadi dibilangnya tadi, nggak di samping tadi katanya. Enggak, begini. Jadi misalkan, maksudnya soal takbiratul ihram ya kan? Jadi andaikan antar begini, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin. Ya sudah, ini begini aja. Ya udah begitu karena memang hayahnya laisa min ruknis shalah kan gitu ya laisa min arkanis shalah wallahu a'lam bishawab jadi hayahnya itu bukan termasuk rukun-rukunnya salat. Nah, begitu. Karena rukun salat yang kemarin itu doang yang kita bahas kemarin ya, itulah rukunnya salat. Iya, itu dia permasalahannya. Dan seperti yang kemarin kita bahas, pernah ada saya sampaikan di mana sempurnanya imam itu sempurnanya makmum, dan sempurnanya kurangnya imam itu juga kekurangan bagi makmum. Oleh karena itu, ya pilihlah imam yang mau menyempurnakan sholatnya. Jadi enggak pula Allahu Akbar begini aja deh. Gitu. Ya cari aja imam yang menyempurnakan. Ya karena kurangnya dia, kurangnya antum juga begitu ya. Begitu di dalam hadis begitu. Riwayat Bukhari Muslim kalau salah saya, atau Muslim saja lupa saya. Coba antum lihat lagi. Hah? Dua-duanya Muslim. Dua-duanya Muslim. Ya pula ya. Baik Bukhari maupun Muslim, dua-duanya Muslim. Masya Allah. Ya, nah begitu. Jadi ya carilah imam yang menguntungkan kita gitu ya. Carilah imam yang menguntungkan kita. Baik. Ya karena seperti yang kita sepakati kemarin ya, sebenarnya Syafi'iyah itu selektif di dalam memilih imam seharusnya ya. Baik. Kemudian ya, jadi kondisi ataupun keberadaan tangannya itu tadi di bawah dada, di atas pusar. Lalu selanjutnya hay'ah yang hay'ah berikutnya, ataupun bisa dibilang ini hay'ah yang kedua ya, karena tadi ada 12. At-tawajjuh. Apa itu at-tawajjuh? Qaulul musalli aqibat taharrumi. Ya. Ya ini bacaan orang yang sholat setelah dia melakukan takbiratul ihram. Ya, setelah dia melakukan takbiratul ihram, itulah namanya tawajjuh. Iya. Yang bacaannya adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh ila akhirih, wal muradu ay yaqulal musalli ba'da at-tahrumi du'a al-iftitah. Jadi yang dimaksud di sini adalah doa iftitah. Jadi istilah lain dari doa iftitah adalah tawajjuh. Nah, ini yang kedua, hay'ah yang kedua, at-tawajjuh. Maksudnya adalah membaca doa iftitah. Hah? Gimana? Iya, hay'ah yang kedua. Pertama takbir, kedua meletakkan tangan, ketiga tawajjuh. Ada takbir tiga lah. Apa maksudnya kira-kira? Apa enggak? Apakah ini masuk satu kategori raf'ul yadaini, mengangkat tangan? Jadi hay'ah yang pertama adalah mengangkat tangan, hay'ah yang kedua adalah at-tawajjuh. Iya kan gitu, bukan begitu? Karena yang lainnya kan itu iya satu kategori. Jadi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika ruku, mengangkat tangan ketika i'tidal ataupun bangkit dari ruku, ya, lalu meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri. Ya, apakah? Tapi nggak tahu juga ya. Coba nanti kita hitung aja. Ya pasnya berapa ya? Nanti coba kita hitung. Masalahnya kan koma ini datangnya belakangan kan gitu. Jadi coba dihitung aja lah pokoknya. Coba dihitung. Cuma tadi saya langsung ngehnya bahwa raf'ul yadaini ini satu kategori ya. Baik raf'ul yadaini untuk takbiratul ihram maupun raf'ul yadaini untuk ruku ataupun untuk bangkit dari ruku. Yang ini kan nah. Doa kita ini ada yang ini, ada yang bagian ini cuma bagian salah satu menyalahkan dosanya ini dua dalil takbir dibaca sekaligus gitu. Gimana maksudnya? Doa kita ini. Ini adalah ada yang mencela dengan hujahnya bahwa ini adalah dua dalil buat kita yang nggak boleh sekaligus baca semua katanya. Kalau misalnya yang atas sampai atas dia untuk mikro komunikasi roh itu aja gitu. Dua dalil maksudnya gimana? Nggak paham saya. Mana dua dalil? Dalam doa kita ini kan. Ya, di sini cuma dibilang wajah tu wajahiyah lilladzi fatharas. Ini minal muslim, kan muslimin ini sampai minal muslimin ya. Oh di sini nggak di enggak disebutkan. Oh iya benar ya, ada ya. Oh iya. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Iya, benar. Terus ada sebagian yang mengatakan bahwasanya ini bukan dua dalil. Tapi kan sampai oh, maksudnya ini berada di dua hadis. Dua hadis. Nah, sehingga karena berada di dua hadis, jadi enggak boleh disatukan. Bacanya. Nah, kalau gitu kita enggak boleh juga nyatuin subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim satu, kemudian subhanakallahumma. Oh, enggak tahu saya. Tapi kan ya. Tahu kita semua gitu kan. Sampai minum muslim. Yang saya tahu boleh-boleh aja disatuin mau sebanyak-banyaknya. Allahu Akbar kabiro yang lain. Begitu. Kabiro satu dalil, wajah tu wajahnya sampai habis itu dalil. Iya, maksudnya dia di sini ada makna kabirnya ya. Enggak ada. Kabiro itu kan satu dalil. Kayak wasilahnya itu biasanya kan sampingnya itu. Oh, makna kabiro wa fadila itu cila. Enggak tahu juga saya. Karena saya pun enggak pernah pakai yang ini. Iya, saya pakainya Allahumma ba'id. Ya enggak pakai yang iya Muhammadiyah. Dapat dari Muhammadiyah Allahumma ba'id. Karena di Muhammadiyah ngajarinnya Allahumma ba'id. Karena saya sekolahnya juga di Muhammadiyah. Baik. Iya, demikian. Wallahu alam ya. Tapi saya pikir enggak ada masalah di satu ini ya. Maksudnya hah? Iya, enggak ada, cuma satu aja wajah tu wajah ya. Namun apakah enggak boleh digabung atau ini? Itu saya pikir butuh pengkajian lebih dalam lagi karena sangat sering kita menggabung dua doa yang berada di dua dalil namun kita baca dalam satu apa namanya? Satu rukun gitu ya. Wallahu a'lam. Ya, jadi kalaupun mau dibilang enggak boleh kayaknya dicoba ditelaah ulang apa dari sisi mana enggak bolehnya? Kalau dari sisi dengan alasan karena di dua dalil ya berarti banyak yang makanya yang enggak boleh kan gitu. Ya wallahu a'lam bissawab. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya hadhihi al-ayah ya au ghairaha mimma warada fil istiftah fil istiftahi. Ya fil istiftahi. Jadi silakan baca doa iftitah yang ini, ya, yang ini tadi yaitu wajjah tu wajhi lillazi fatara samawati wal ard ataupun selain dari doa ini yaitu doa wajjah tu tadi. Ya intinya dari apa-apa yang ada di dalam hadis lah terkait doa istiftah ini. Jadi mimma warada ya, apa-apa yang datang dari hadis, apa-apa yang ada di dalam hadis terkait doa istiftah ini. Ya silakan mau yang Allahumma ba'id, mau yang wajjahtu wajhiya ataupun Allahu kabir dan sebagainya. Baik, yang ketiga wal isti'adatu. Ini hay'ah yang ketiga. Wal isti'adatu ba'da tawajjuh. Ya ini membaca ta'awud setelah tawajjuh tadi. Ya, setelah apa membaca doa iftitah ya setelah membaca doa iftitah wa tahsulu bi kulli lafdhin yashtamilu ala at-ta'awudhi wal afdal a'udzu billahi minasy syaithanir rajim dan lafaz apa namanya lafaz yang manapun selama dia mengandung makna ta'awudz ya bisa ya wa tahsulu bi kulli lafdhin yashtamilu ala at-ta'awudhi lafaz yang manapun selama dia mengandung makna ta'awudz bisa tahsul wal afdal namun yang terbaik adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim wallahu alam ya demikian. Kemudian wal jahru fi mawdhi'ihi ya wal jahru fi mawdhi'ihi jadi menjaharkan bacaan pada tempatnya ya, menjaharkan bacaan pada tempatnya. Nah kapan itu menjaharkan bacaan pada tempatnya tersebut? Maksudnya mana tempatnya itu? Dan tempatnya tersebut adalah as-subuhu, subuh, wa awwalata al-maghribi dan dua awal maghrib, wal isya'i dan dua awal isya, wal jumu'ah dan jumu'ah, wal aidan dan aidan, dua hari raya. Nah, ini bacaan yang harus kita jaharkan. Jadi mesti menjaharkan. Ini hayah yang kedua ya. Hayah yang kedua adalah menjaharkan pada tempatnya. Dan tempat tersebut adalah subuh, dua awal maghrib, dua awal isya, kemudian Jumat dan dua hari lebaran. Maksudnya dua salat lebaran. Baik, demikian. Wal israru fi mawdi'ihi. Jadi menjaharkan pada tempat ini walaupun salat sendiri. Ya. Maghrib dan isya. Benar. Benar. Ya, justru saya masih bingung dan mempertanyakan waktu sholat sendiri itu sir. Ya. Ya, saya malah mempertanyakan yang maksudnya apa landasan kalau sendiri sir. Walau dia berdalil ya kan bukan rukun ya. Ini kan kita bukan soal cerita rukun atau tidaknya. Cuma apa landasan kalau sendiri itu tidak sir gitu loh. Misalnya sendiri tapi kita jaharkan untuk diri sendiri tapi dia jaharkan tapi untuk kita aja yang tahu gitu. Kecil deh soalnya itu namanya sir. Sir itu bukan dalam hati ya. Sir ya, itu terlapaskan dan masih terdengar gitu ya. Apa namanya itu? Komat kang aya ya, apa namanya itu ya? Dia bisik-bisiknya betul, bisik-bisik. Nah, itu dia. Baik. Jadi wal jahru fi mawdhihi wal israru fi mawdhihi dan sir pada tempatnya. Ya, wal israru fi maudihi dan sir pada tempatnya. Kapan itu? Ya, maksudnya di mana tempatnya? Tempatnya ma adal ladzi dzukira. Yani selain yang kita sebutkan. Ya, tempatnya selain dari yang kita sebutkan. Berarti zuhur, asar, kemudian rakaat terakhir dari salat maghrib, dua rakaat terakhir dari salat isya dan selainnya lah. Ya, demikian. Ya. Kemudian israr itu sir. Iya, israr, mensirkan. Wal israru, ya, mensirkan. Ya, apa artinya menyembunyikan ya, memelankan gitu ya, memelankan. Misalnya kita masbuk nih, masuk kita rakaat 3. Rakaat kedua kita sudah sendiri. Ya kita baca dijelaskan gitu. Itu kan makmum statusnya. Ya. Status antum kan makmum. Makmum itu memang sir ya. Misalnya kita salat sendiri di masjid, misalnya udah habis sholat. Kita tinggalan, kita sendiri. Oh, salat sendiri jahar lah. Iya. Ya, jahar. Nah, demikian. Enggak ada yang komentar kayak begitu kok. Malah justru enggak, itu jarang di kita barangkali. Di luar biasa. Di luar biasa. Di luar biasa malah setahu saya. Malah saya lebih berani ketika di luar. Ya. Malah saya agak takut ketika di dalam gitu. Iya, karena kayaknya di dalam enggak pernah dilakukan gitu ya. Kalau di luar malah saya lebih berani melakukannya. Maksudnya menjaharnya gitu. Karena mereka tahu itu biasa gitu. Ya orang dia sholatnya udah sendiri kan, jadi dia jaharkan. Wallahu a'lam. Enggak disebutkan bahagian dari jahar ya? Iya, wallahu a'lam bissawab. Tapi memang enggak tahu juga saya untuk sholat gerhana itu gimana ya? Apakah kenapa enggak dia masukkan? Apakah memang di sini kelupaan atau memang menurut imam bahwa itu enggak masuk, yang artinya sholat tersebut juga dilakukan secara sir seperti halnya sholat mayit yang memang dilakukan secara sir. Wallahu a'lam. Coba nanti kita kaji lebih mendalam. Ya kenapa di sini enggak masuk ya? Jika gerhana bulan jahat karena mengikuti sholat malam, jika gerhana matahari sir kan siang. Nah, lalu kenapa di sini Imam Ibnu Qasim tidak masukkannya? Apakah makanya ada dua alasan? Apakah maksudnya dia itu beranggapan, berpandangan memang baik yang kasuf maupun yang khasuf? Khasuf ya kok khasuf? Kasuf dan khasuf itu memang sama-sama disirkan atau kelupaan ya? Itu yang nggak tahu saya. Ya, wallahu a'lam. Ya, karena bisa jadi kan di internal juga terjadi khilaf ya. Bisa saja di internal terjadi khilaf begitu. Ya, jadi kalau saya cenderungnya di sini syarih berpandangan bahwa kasuf dan khasuf itu tidak termasuk sholat yang harus dijaharkan begitu. Wallahu a'lam. Ya seperti sholat mayit lah, nggak dijaharkan. Wa ta'min. Ya, dan ini keadaan yang keberapa ini hitungnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Wa ta'min ya. Dan di keadaan yang keenam yaitu at-ta'min. Ya ini ucapan amin ya. Ucapan amin bagi orang yang sholat. Ini qaulul musalli amina. Jadi ucapan amin bagi orang yang sholat. Aqib al-fatihah. Ini setelah selesai membaca surah al-fatihah. Ya, setelah selesai membaca surah al-fatihah. Liqari'iha. Bagi orang-orang yang membacanya. Fi sholatin wa ghairiha. Baik ketika sholat maupun gak lagi sholat. Jadi amin kan? Iya. Baik lagi sholat maupun gak lagi sholat. Bukan, maksudnya misalkan saya baca Al-Fatihah nih. Amin ya, begitu. Amin ya. Ya begitu ya. Bukan wajib ya, tapi sekali lagi ini bukan wajib ya. Nah, demikian. Iya, sama ini. Iya. Demikian. Untuk yang ya, untuk yang mendengar pun sama di sini dikatakan ya. Lakin fi sholati akad. Akan tetapi untuk di sholat itu lebih ditekankan. Ya. Adapun untuk di luar sholat ya, kalau yang mau ya tetap dapat pahala, yang enggak mau pun ya juga enggak berdosa ya. Jadi silakan. Jadi liqari'iha fi sholati wa ghairiha. Intinya kita mengucapkan amin selepas ataupun setelah membaca surah Al-Fatihah baik di dalam sholat maupun di luar sholat bagi yang membacanya. Lakin fi sholati akad. Akan tetapi untuk di dalam sholat itu lebih ditekankan akadu wa yu'minul ma'mum, dan untuk makmum juga mengucapkan amin bersama aminnya si imam ya, ma'a ta'mini imamihi ya, bersamaan dengan aminnya si imam. Wa yajharu bihi, dan menjaharkan bacaan amin tersebut. Wa qira'atus surati ba'dal fatihati, dan keadaan berikutnya, keadaan yang ketujuh ini kalau enggak salah, yaitu membaca surah setelah, surah lain maksudnya ya, membaca surah lain setelah surah Al-Fatihah. Li imamin wa munfaridin fi raq'atay subhi wa awwalatay ghairiha, bagi imam ya, bagi imam dan bagi orang yang salat sendiri. Ya, bagi imam dan bagi orang yang salat sendiri. Di dua rakaat subuh ya, fi raq'atay subhi, di dua rakaat subuh, wa awwalatay ghairiha, dan di dua awal rakaat selain salat subuh. Berarti di dua awal rakaat salat zuhur, di dua awal rakaat salat salat asar, maghrib dan isya. Wa takunu qira'atus surati ba'dal fatihati, falau qaddamas surata 'alayha lam tuhsab. Dan pembacaan surah tersebut ya, maksudnya surah lain ini ya, selain dari surah Al-Fatihahnya, itu dilakukan setelah surah Al-Fatihah. Jadi pembacaan surahnya dilakukan setelah surah Al-Fatihah, dan kalau dia lakukan sebelum surah Al-Fatihah maka enggak terhitung. Iya, enggak terhitung. Sehingga dia harus baca lagi kalau memang mau. Ya karena enggak terhitung. Ya jadi umpama dia baca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, kemudian baru dia baca surah Al-Fatihahnya, nah maka enggak terhitung ya, dia mesti baca lagi tuh. Begitu. Karena lam tuhsab, ya tidak terhitung. Wat takbiratu 'indal khafdi, dan takbir ketika hendak turun. Dan ketika hendak turun ini lirruku'i wassujudi, baik untuk ruku maupun turun untuk sujud. Jadi wat takbiratu 'indal khafdi, ya, mengucapkan takbir ketika hendak turun ya, baik turun untuk ruku maupun turun untuk sujud. Warraf'i ay raf'is sulbi minar ruku'i, dan bangkit ya, maksudnya mengucapkan takbir ketika bangkit, yakni ketika mengangkat pinggang dari ruku ya. Ketika mengangkat pinggang ataupun tulang apa namanya? Tulang sulbi ya bilang ya. Ya memang bahasa Indonesia juga tulang sulbi ya. Jadi mengangkat pinggang dari ruku. Nah demikian. Nah itu juga mengucapkan takbir. Jadi takbir indal khafdi dan takbir ketika bangkit ya. Takbir ketika turun dan juga takbir ketika bangkit, maksudnya bangkit dari ruku. Wa qawlu sami'allahu liman hamidah, sebentar ya. Iya, jadi di sini takbirnya dua kali ya. Takbirnya dua kali. Di sini takbir juga ya, takbir juga, dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u ra'sahu minar ruku', ketika telah terangkat kepalanya dari ruku', maka dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Adapun raf'us sulbi minar ruku', ketika mengangkat pinggang dari ruku', itu mengucapinya Allahu akbar. Iya. Ketika mengangkat pinggang dari ruku', menggerakkan pinggang dari ruku', itu ngucapinya Allahu Akbar. Dan ketika kepala sudah terangkat, itu ngucapinya sami'allahu liman hamidah. Iya. Ya, begini ya, di sini lambungku begini. Antum perhatikan itu. Wa takbirat, dan ucapan-ucapan takbir indal khafdi, satu, wa indar ruku'i, wa indar raf'i, dan ketika bangkit. Dan di sini yang dimaksud dengan ketika bangkit itu maksudnya adalah raf'is sulbi minar ruku'i, saat mengangkat pinggang dari ruku'. Nah, di situ kita ngucapin Allahu Akbar. Wa qawlu sami Allahu liman hamidah, dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u ra'sahu minar ruku', saat kepalanya udah terangkat dari ruku. Jadi ketika kepala udah tegak, disitulah antum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Demikian. Nah, kata Imam Majuri enggak ya? Oh iya, di sini ada catatan dari Imam Bajuri ya. Qala al-Imam al-Bajuri rahimahullahu taala fi hasyiyatihi sawabuhu min ghairi ruku'i ya. Jadi yang benar ya, yang benar kata dia, bahkan di sini dia mentashih ya, bukan hanya sekedar mentarjih ya, tapi mentashih dengan mengatakan sawabuhu, yang benar adalah di ruku' enggak ada katanya. Iya. Iya, begitu. Masalah takbirnya ya. Iya, masalah takbirnya. Iya, demikian. Ya cuma kan kita hanya berbicara tentang apa yang ada di dalam buku ya. Demikian. Ya intinya di sini Imam Bajuri bisa menyalahkan, mungkin dia punya ilmu yang kuat untuk menyalahkannya ya. Dia punya pertanggungjawaban yang kuat. Ya kalau untuk menyalahkan maka ikutilah pertanggungjawaban, atau hanya sekedar ngekor ya. Maksudnya aku ngikuti Imam Bajuri lah, bahwa enggak ada di ruku mengucapkan takbir. Wallahu a'lam. Maksudnya bangkit dari ruku ya. Nah, itu pun takbirnya itu pas kita ngangkat pinggang. Pas ngangkat pinggang. Adapun saat sudah tegak, disitulah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wallahu a'lam. Hina yarfa'u ra'sahu min ar-ruku' walau qala man hamidallah sami'alah. Jadi ini pakai jumlah syarti ya. Ya. Man hamidallah sami'alah. Jadi kalaupun dia pakai kalimat begitu ya, pakai kalimat syarat begini, kafa ya bisa juga. Ya kan gitu. Jadi man hamidallah, yes. Barang siapa yang memuji Allah sami'alah. Niscaya Allah mendengarkannya. Baik. Ya, wa ma'na ya dibalik ya. Atau menggunakan sighah apa namanya? Sighah syartiyah gitu ya. Wa ma'na sami'allahu liman hamidahu taqabbalallahu minhu hamdahu wa jazahu 'alaihi. Wa qaulul musalli rabbana lakal hamdu idzan tasaba qa'iman. Dan makna dari sami'allahu liman hamida adalah taqabbalallahu minhu. Allah menerimanya. Ya, menerima pujiannya, ya, pujian darinya maksudnya. Taqabbalallahu minhu hamdahu wa jazahu 'alaihi, dan memberikan ganjaran untuknya atasnya. Ya, wa jazahu 'alaihi. Wa qaulul musalli musalli, dan adapun ucapan orang rabbana lakal hamdu, ya. Itu apabila dia sudah benar-benar tegak, intasaba qa'iman. Ya, itu ketika dia sudah benar-benar tegak, maka ucap di situlah pengucapan rabbana lakal hamdu. Demikian. Jadi adapun ucapan orang rabbana lakal hamdu itu apabila dia sudah benar-benar tegak. Wa tasbihu fir ruku'i. Ya. Dan tasbih di dalam ruku. Ini yang kemarin kita permasalahkan Mas Joko. Wa tasbih ternyata di sini ya. Masuk di sini dia. Wa tasbihu fir ruku'i, ya, doa-doa ya. Jadi wa tasbihu fir ruku'i mengucapkan subhanallah subhan rabbiyal azim di ruku ya. Wa adnal kamali fi hadha tasbih, dan yang terminimal dari termaksimalnya ya. Jadi ya gitu ya bahasanya ya. Kan benar kan wa adnal kamali gitu ya. Benar itu kan. Gimana pembahasan isiakannya? Wa adnal kamali. Ya, begitulah ya. Dan yang terminal dari dan yang terminimal. Iya, dan yang terminimal dari termaksimalnya di dalam permasalahan tasbih ini adalah subhana rabbiyal azimi sebanyak 3 kali. Salasan. Ya, ini yang terdikit dari yang sempurnanya gitu ya. Wa tasbihu fis sujudi, dan juga tasbih di dalam sujud. Jadi tasbih di dalam ruku dan juga tasbih di dalam sujud. Adapun adnal kamalnya adalah subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali. Ya. Kalau ruku tadi adnal kamalnya subhana rabbiyal azim, adapun sujud adnal kamalnya subhana rabbiyal a'la. Wal akmalu fi tasbihir ruku'i was sujudi masyhurun. Adapun untuk akmalnya ya, untuk termaksimalnya di dalam permasalahan tasbih ruku dan sujud ini ya masyhur. Berarti antum carilah yang masyhurnya yang mana itu ya. Baik. Iya. Nah demikian, kalau ya cari aja lah yang termaksimalnya yang mana ya. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julusi. Kemudian keadaan berikutnya adalah keadaan meletakkan kedua tangan di atas kedua pahanya ketika sujud. Ya, ketika sujud, ketika duduk. Ya, ketika duduk ya. Jadi pas duduk itu meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Lit tasyahudil awwali wal akhiri. Baik untuk tasyahud awal maupun untuk tasyahud akhir, ya basutul yad, ya. Jadi untuk tasyahud awal dan untuk tasyahud akhir, dia mesti membentangkan tangan kirinya, ya basutul yad, bihaitu tusamitu ru'usul asabi'ir rukbah. Membentangkan tangan kirinya sekiranya itu sama rata dengan ujung apa nih, ujung lututnya ya. Jadi jari jemarinya itu ya, kepala jari jemarinya itu sama rata dengan ujung lututnya ya. Berarti begini ya, ya dibentang, pertama dibentang katanya ya basutul yad al yusra bihaitsu di mana kepala jari jemarinya, ya, ru'usul asabi, kepala jari jemarinya, tusamitu rukbah, ya, ini bersejajaran dengan lutut, ya. Wayaqbidul yad, ini kita cerita untuk yang tasyahud, ya, di tasyahudil awal wal akhir, untuk tasyahud yang awal dan untuk tasyahud yang akhir, di mana tangan kita itu mesti kita bentangkan, tangan kirinya mesti kita bentangin, dan tangan kanannya yaqbid apa namanya? Kita genggam, ya. Wayaqbidul yad, wayaqbidul yad al yumna, dan tangan kanannya itu kita genggam, ay asabi'ahu, ya, ini jari jemarinya, illal musabbih, kecuali yang nunjuk. Ya, kecuali ya, kecuali jari telunjuk, ya. Nanti kecuali langsung. Jari. Iya, benar, ya. Namanya memang jari telunjuk, ya. Hah? Iya, jadi kecuali jari telunjuk. Itu yang itu tidak dipebet, ya. Tidak di apa namanya? Iya, tidak digenggam. Minal yumna. Jadi kecuali jari telunjuk yang dari kiri. Ya, astagfirullah, dari kanan. Fala yaqbiduha, maka jangan dipebet, jangan digenggam. Fa innahu yushiru biha, karena itu bertujuan untuk ya, mengisyaratkannya, justru, ya. Jadi berisyarat dengannya, berisyarat ataupun apa, menunjuk dengannya. Rafi'an laha hala kaunihi. Ya, rafi'an laha hala kaunihi. Jadi terangkat, ya. Dalam keadaan terangkat. Ya. Dalam iya, bukan lemas begini, ya. Jadi rafi'an laha hala kaunihi. Ya, sesuai dengan keadaannya. Jadi ya, bukan begini juga, ya. Ya, jadi terangkat. Mutasyahhidan. Ya. Wadzalika mutasyahhidan, maksudnya bagi orang-orang yang melakukan tasyahud. Wadzalika inda qawlihi illallah. Oh, pas saat tasyahud, ya. Iya, benar, ya. Mutasyahhidan pas saat tasyahud. Wadzalika inda qawlihi, dan itu terjadi, itu dilakukan, maksudnya diangkat, ya, rafi'an laha, diangkat ketika setelah membaca illallah. Ketika setelah membaca illallah. Oh ya, asyhadu an la ilaha illallah, di situlah kita angkat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la yuharrikuha, dan tidak menggerak-gerakkannya. Nah, ini buku, ya. Ini buku. Ya. Ini di buku, ya. Wa la yuharrikuha, dan tidak menggerak-gerakkannya. Fa in harrakaha kurihat. Kalau digerakin makruh hukumnya. Ini di buku. Sekali lagi saya bilang, ini di buku atau yang ada di dalam madhab. Fa in harrakaha kurihat. Dan jika ia gerak-gerakin, ya, itu justru hukumnya makruh. Wala tabtulu salatuhu fil asah, ya, tidak membatalkan salat. Menurut pendapat yang terbenar, berarti artinya ada yang masih berpandangan bahwa ini membatalkan salat. Iya, ada yang berpendapat demikian. Iya. Ya. Kenapa masih bisa illallah itu ada cara di sini? Atau ini hukumnya kenapa dia Oh, di sini enggak diterangkan, ya. Di sini tidak diterangkan kenapa ngangkatnya itu pas keadaan dia itu membaca tasyahud, dan tepatnya itu ketika setelah dia membaca illallah, ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Nah, disitulah dia mulai mengangkat jari telunjuknya. Belum nyampe kami. Di atas sih belum nyampe. Saya pernah dengar tuh kalau Syafi'i ini memang enggak. Iya, kalau di Syafi'i memang digenggam begini, ya. Iya. Ya, jadi bukan bulatnya seperti biasa, ya. Ya. Ini di apa? 53, ya. 53. Oh iya, benar, 53. Oh iya, benar, ya. 53 bahasa istilahnya. Iya. 53. Dia menganggap di saat syahadat itu karena musababnya karena mengandung makna tauhid. Terus dia menguatkan hujjahnya bahwasanya kalau mengundang karena makna tauhid, kenapa enggak ada di awal? Sementara dari tasyahud awal kan kita udah mengandung makna tauhid, makanya salafi semua itu rata-rata dari awal langsung angkat dia. Di sini enggak ada diterangkan, ya? Alasan enggak ada, enggak tahu saya. Enggak tahu. Jadi di sini juga enggak diterangkan alasan kenapa mengangkat ataupun mengisyaratkan jari telunjuk tersebut saat melakukan tasyahud, itu juga enggak diterangkan apa alasannya kenapa harus pas saat tasyahud. Adapun pas saat tahiyatnya itu belum. Berarti pas saat tahiyatnya at-tahiyatu lillahi wassalawat sampailah ke asyhadu alla ilaha illallah, barulah kita ya. Asyhadu itu dengan langsung syahadat langsung naik itu makanya oh, kita itu dan naik ya. Kalau di sini justru dikatakan wa dzalika inda qaulihi illallah. Ini ketika illallah, disitulah illallah. Nah, disitulah dia menunjuknya ya, mengisyaratkan jari telunjuk tersebut. Wala yuharrikuha, dan tidak menggerakkannya, dan jika dia menggerakkannya justru hukumnya makruh, namun tidak sampai membatalkan sholat menurut pendapat yang terbenar. Wallahu alam. Baik. Wal iftirashu fi jami'il jalasat, dan melakukan duduk iftirash pada seluruh duduk. Ya, melakukan duduk iftirash pada seluruh duduk. Al waqi'ah fi shalah, ya, pada seluruh duduk yang ada di sholat. Ya, yang terjadi di dalam sholat. Kajulusil istiraha, seperti duduk istirahat. Ya, yang mau bangkit itu kan ada duduk istirahat. Wal julusi bainas sajadata, ini duduk antara dua sujud. Wa julusit tasyahudil awal, duduk tasyahud awal. Wal iftirashu, dan iftirash itu adalah ayyajalisa syakhsu ala ka'bil yusra ja'ilan dhahraha bil ardi. Seseorang itu duduk di atas apa namanya ini? Mata kaki. Iya, di atas mata kakinya yang kiri, ya, seseorang itu duduk di atas mata kakinya yang kiri. Jadi duduk iftirash itu adalah seseorang itu duduk di atas mata kakinya yang kiri, di mana mata kakinya yang bahagian luar, ya, dhahraha, mata kaki yang bahagian luar, berarti yang ini ya. Itu ja'ilan lil ardi, nempel ke tanah ataupun ke bumi ya. Nempel ke bumi. Wa yasibu qadamahul yumna, dan menasobkan ataupun menegakkan telapak kakinya yang kanan. Ya, menegakkan telapak kakinya yang kanan dengan cara yada'u wa yada'u bil ardi, dan meletakkan atraf asabi'aha li jihatil qiblah. Meletakkan apa namanya ini? Atraf. Oh ya, ujung-ujung ya. Dan meletakkan ujung-ujung jari jemarinya untuk menghadap ke kiblat. Ya, meletakkan ujung jari jemarinya untuk menghadap ke kiblat, ke tanah. Jadi meletakkan ujung-ujung jari jemarinya ke tanah untuk menghadap kiblat. Berarti bukan begini ya, tapi begini ya, untuk menghadap kiblat. Iya. Jari jemarinya semuanya. Iya, benar. Iya, itulah dia. Iya, benar. Ya, untuk menghadap kiblat. Jadi bukan begini juga ya. Iya, karena di sini dikatakan untuk menghadap kiblat, di jihatil kiblat. Iya. Ya, demikianlah. Ya, mungkin bisa diusahakan semaksimal mungkin ya. Diusahakan semaksimal mungkin. Jadi wayadau bil ardi, jadi dia meletakkan ujung jari jemarinya ke tanah, li jihatil kiblah, untuk mengarah ke kiblat, untuk menghadap ke kiblat. Jadi bukan cuma sekedar nempel ya berarti ya. Wattawarruk fil jalsatil akhirah. Jadi kan tadi di atas kita katakan iftiras di seluruh duduk, namun yang terakhir bukan yang terakhir ini ya. Wattawarruk fil jalsatil akhirah, dan duduk tawarruk di duduk yang terakhir. Fil jalsatil akhirah. Di duduk yang terakhir. Jadi untuk selain duduk yang terakhir ini berarti duduknya iftiras, adapun untuk duduk yang terakhir itu duduknya duduk tawarruk. Fil jalsatil akhirah. Di sini dikatakan fil jalsatil akhirah, jika duduk tersebut adalah duduk yang terakhir. Intinya duduk tawarruk untuk duduk yang terakhir. Enggak peduli salat 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat atau sebagainya. Pokoknya wa tawarruk fil jalsatil akhirah min jalasatis salat, dari duduk-duduk yang ada di salat. Wahia, dan tawarruk adalah julusut tasyahudil akhiri. Dan itu adalah duduk di tasyahud yang terakhir. Ya, duduk di tasyahud yang terakhir. Wa tawarruku mithlul iftirashi, dan tawarruk ini duduknya mirip dengan iftirash. Ya, tawarruk ini duduknya mirip dengan iftirash, yang berarti kaki itu tetap tertanam gitu ya, tertanam intisab ya, ataupun tegak gitu, tegak di tanah. Illa, kecuali annal musalliya yukhriju yasarahu ala hay'atiha fil iftirashi min jihati yaminihi, kecuali si orang tersebut mengeluarkan kaki kirinya dari keadaan duduk iftirashnya. Jadi umpama tadi inilah, kalau inilah hasil duduk iftirash. Ya, jika inilah hasil duduk iftirash, maka dia mengeluarkan kaki kirinya ya, dari keadaan duduk iftirashnya. ya, mengeluarkan kaki kirinya dari keadaan duduk iftirasnya, min jihati yaminihi, dari arah kaki kanannya. Ya, berarti di sini ya. Nah, kan gitu. Karena di sini dikatakan min jihati yaminihi, dari arah kaki kanannya. Wa yulsiqu warikahu bil ardi. Kemudian dia menempelkan ataupun merekatkan pangkal pahanya, ya, merekatkan pangkal pahanya ke tanah. Jadi apa namanya, yang terekat itu memang nggak semua paha ya, tidak semua paha. Jadi pangkal pahanya itu dia dia tempelkan ke tanah. Ammal masbuqu wasahi, selesai sampai di situ ya. Ada ini masuk ke yang baru. Ammal masbuqu wasahi fayaftarishani wala yatawarrakani. Adapun untuk orang yang masbuk dan untuk orang yang lupa, maka tidak ada iftirash. Maka dia hanya iftirash, tidak ada tawarruk. Jadi untuk orang yang masbuk itu dia apa namanya, tidak iftirash namun tidak tawarruk namun iftirash ya. Ya demikian. Nah, yang terakhir ya, wat taslimatus tsaniyah, dan salam yang kedua. Ammal ula fasabaqa annaha min arkanis shalah. Adapun yang pertama sudah kita sebutkan sebelumnya, di mana dia termasuk rukun salat. Wallahu a'lam bissawab. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.